Teknologi informasi telah membawa perubahan yang bisa memudahkan kita dalam berbagai bidang, termasuk perpustakaan. Dalam era digital ini, perpustakaan tidak lagi hanya sebagai tempat penyimpanan buku atau arsip yang berbentuk fisik, tetapi juga sebagai pusat informasi yang menyediakan akses cepat dan mudah kepada berbagai sumber daya. Peran teknologi informasi dalam perpustakaan sangat penting untuk memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan efisien dalam memberikan layanan kepada penggunanya. Dapat diketahui juga, fungsi dari adanya teknologi itu sendiri adalah memudahkan pekerjaan manusia entah dalam segi pengaksesan informasi, komunikasi, penghematan biaya, efisiensi, efektivitas, sampai kehiburan yang dapat terdukung dengan adanya teknologi. Beberapa layanan yang mendukung pesatnya kemajuan teknologi seperti sistem katalogisasi digital, sistem pencarian berbasis online, e-library, dan lain-lain yang tentu dengan tujuan membuat peningkatan akses, efisiensi, kemudahan, efektivitas, dan juga meningkatkan interaksi yang cukup mudah bagi para pengguna kepustakawannya. Namun, yang memang harus kita hadapi, seperti keamanan pengguna, biaya pemeliharaan perangkat, keterbatasan sumber daya, keamanan, dan privasi yang harus dijaga, mungkin akan menjadi hambatan yang akan kita hadapi di masa sekarang. Dengan perkembangan teknologi pada lembaga informasi juga tentu berdampak pada pola kerja para pustakawan yang melakukan berbagai macam penyesuaian dalam melaksanakan tugas, seperti dalam otomasi proses pelayanan yang memungkinkan pustakawan melakukan kegiatan pencatatan, peminjaman serta administrasi keanggotaan dengan cepat dan efisien, penggunaan e-library yang dapat meningkatkan aksesibilitas para pengguna dalam menyelesaikan kebutuhannya, penggunaan fasilitas barcoding yang memudahkan peminjaman dan pengembalian buku, dan output dari yang ingin kita capai tentu memaksimalkan layanan yang akan diberikan kepada penggunanya. Dengan memanfaatkan teknologi di bidang informasi, pustakawan dapat memberi layanan yang lebih efisien dan efektif, dan juga kemudahan dalam pengaksesan, serta ini juga sangat memudahkan pekerjaan pustakawan itu sendiri. Bab 1. Sejarah dan perkembangan teknologi. Sejarah teknologi adalah cerita panjang tentang perkembangan alat dan teknik yang digunakan manusia untuk meningkatkan kehidupan mereka dan mengubah lingkungan mereka. Untuk berburu dan bertahan hidup, manusia purba menggunakan alat-alat batu sederhana. Revolusi Neolitik yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu membawa kemajuan besar pertama. Orang-orang mulai bercocok tanam dan menetap di suatu tempat, membuat alat pertanian yang lebih kompleks dan membangun peradaban. Teknologi peleburan besi dan tembaga membuat senjata dan alat yang lebih tahan lama di zaman logam berikutnya. Teknologi yang lebih maju seperti teknik irigasi, arsitektur monumental, dan mesin sederhana seperti katrol dan tuas dikembangkan oleh peradaban besar seperti Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi selama abad kuno dan klasik. Inovasi dalam pertanian seperti bajak berat dan kincir angin, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknik di Eropa dan Islam melanjutkan kemajuan teknologi ini di abad pertengahan. Dengan penemuan mesin uap, lokomotif, dan pabrik, revolusi industri abad ke-18 dan 19 membawa perubahan besar dalam produksi dan distribusi barang yang memicu pergeseran kota dan perubahan sosial yang signifikan. Memasuki abad ke-20, teknologi berkembang dengan cepat. Perkembangan mobil dan penerbangan mengubah cara orang berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara penemuan listrik dan telepon mengubah cara orang hidup. Selain itu, abad ke-20 menyaksikan kemajuan dalam teknologi medis, komputer, dan internet yang membawa era informasi di mana komunikasi dan data dapat dilakukan di seluruh dunia dalam hitungan detik. Sejarah teknologi adalah kisah tentang manusia yang selalu menemukan cara baru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Inovasi ini membentuk dunia modern yang kompleks dan saling terhubung yang kita kenal sekarang. Teknologi digital menjadi pendorong utama perubahan di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Revolusi digital dimulai dengan kemunculan komputer pertama pribadi pada tahun 1970-an dan 1980-an, yang memungkinkan orang dan perusahaan untuk mengakses, memproses, dan berbagi data dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pada awalnya, diciptakan untuk keperluan militer dan akademis, internet telah berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Ini mengakibatkan pergeseran besar dalam bidang komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan hiburan. Sebagai hasilnya, era e-commerce, media, sosial, dan informasi instan mulai bermunculan. Dari telepon analog hingga jaringan seluler digital dan ponsel pintar, teknologi telekomunikasi berkembang dengan sangat cepat. Selain mengubah cara kita berkomunikasi, ponsel pintar telah mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari kita melalui aplikasi yang memungkinkan informasi, navigasi, belanja, dan hiburan di ujung jari kita. Teknologi satelit dan GPS juga telah mengubah navigasi dan pemetaan, serta mendukung berbagai aplikasi seperti pemantauan cuaca dan layanan taksi online. Selain itu, kemajuan teknologi mempengaruhi bidang bioteknologi dan kesehatan. Kemungkinan baru dalam pengobatan penyakit genetik dan terapi yang lebih efektif muncul sebagai hasil dari penemuan dan pengembangan metode pengeditan gen seperti CRISPR. Perkembangan dalam telemedik dan perangkat kesehatan yang dapat dikenakan atau wearable health device telah memungkinkan pemantauan kesehatan jarak jauh dan manajemen kesehatan pribadi yang lebih baik. Sementara teknologi pencitraan medis seperti MRI dan CT scan telah meningkatkan kemampuan diagnosis dan pengobatan medis. Selain itu, pembelajar mesin dan kecerdasan buatan atau AI kini menjadi komponen penting di banyak sektor, termasuk layanan pelanggan dan otomasi manufaktur. Robotika dan kecerdasan buatan atau AI sudah mulai mengubah tempat kerja. Mereka mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi sekaligus menimbulkan masalah etika dan praktis baru. Dalam upaya memerangi perubahan iklim, teknologi, ramah lingkungan, dan energi terbarukan juga menjadi semakin penting. Perkembangan tenaga surya, energi angin, dan mobil listrik bertujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan. Secara keseluruhan, teknologi telah berkembang pesat mulai dari instrumen sederhana hingga sistem yang rumit yang menopang peradaban modern. Ini adalah kisah penemuan, penyesuaian, dan metamorfosis berkelanjutan yang membentuk masa depan yang lebih baik, canggih, dan berjejaring. Bab 2. Hubungan manusia dan teknologi. Pada diri manusia mempunyai rasa takjub, ragu, tidak puas, dan nafsu atau hasrat untuk bertanya. Manusia haus akan ilmu pengetahuan, rasa ingin tahu, dan rasa tidak puas membuat manusia selalu mencari makna hidup yang tak terpisahkan dengan keberadaan semesta. Keinginan tahuan dan ketidakpuasan kemudian melahirkan berbagai pertumbuhan dan perubahan dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, terdapat fase ketika ilmu pengetahuan mengambil alih kehidupan manusia dengan cara mengeliminasi unsur-unsur mitologis yang semula dipercaya mampu menjawab semua persoalan atau masalah hidup. Fase di mana ketika ilmu pengetahuan mulai dipercaya sebagai petunjuk pencarian kebenaran yang disebut zaman pencerahan. Suatu zaman di mana ilmu-ilmu empiris diandalkan untuk menjawab kemelut hidup manusia. Zaman di mana manusia memandang mitos dan agama sebagai ilmu yang irasional karena tidak sanggup membebaskan manusia dari kemelut hidup. Manusia kemudian beralih dari dunia mitologis ke dunia ilmiah empiris. Sejak saat itu, dunia kehilangan nilai etik, estetik, mistik, dan spiritual. Teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yakni teknologia, yang berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah teknologia memiliki akar kata tehni, dalam bahasa Yunani kuno berarti seni, art, atau kerajinan, craft. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan teknologi adalah seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Berkat manusia, teknologi terus-menerus mengalami kemajuan. Manusia dapat dikatakan sebagai homo technologicus, manusia teknologis, karena manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan teknologi untuk beradaptasi, mempermudah kehidupan, hingga mempertahankan hidup. Seperti yang sudah dikaji ilmu arkeologi dan kepurbakalaan, manusia pada zaman dahulu sudah pandai membuat alat-alat yang digunakan untuk melangsungkan hidup. Dimulai dari manusia, menggambar di gua pada masa prasejarah, pembuatan kapak batu dan senjata dari batu lainnya, pembuatan kertas, pembuatan alat cetak, hingga pembuatan komputer pada era informasi serta telepon genggam atau handphone. Kemajuan teknologi seakan-akan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihentikan. Dampak positif yang dirasakan dalam semua bidang antara lain adalah munculnya alat-alat canggih hingga mempermudah manusia untuk berkomunikasi. Namun tidak dapat dipungkiri, teknologi juga membawa dampak negatif. Sebagai contoh, manusia mulai melekat dengan gadget yang dimiliki. Dalam berbagai keadaan, manusia terlihat selalu sibuk dengan gawainya. Teknologi merupakan hasil akal budi dan pemikiran manusia yang terwujud sebagai bentuk kreasi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan teknologi yang sudah dimulai sejak zaman prasejarah, di mana teknologi awal yang digunakan manusia merupakan teknologi yang ditemukan, seperti batu yang ditemukan untuk menghancurkan buah supaya dapat memakan isinya. Artinya bahwa teknologi berperan sebagai mediator antara manusia dan dunia. Dengan kata lain, sejak semula penciptaan teknologi oleh manusia bertujuan untuk meringankan hidup dan memudahkan segala aktivitas manusia di dunianya. Kajian tentang teknologi sudah banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh, di antaranya ahli sosiologi teknologi Donald McKenzie dan Judy Najman McKenzie dan Majemen, yang mengkonsepsikan teknologi ke dalam tiga lapis pengertian, yakni pertama, teknologi sebagai objek fisik atau artefak. Contoh teknologi ini adalah sepeda, radio, televisi, komputer, hingga reaktor nuklir. Kedua, teknologi sebagai aktivitas atau proses, seperti contohnya pengolahan bahan-bahan makanan menjadi masakan, pembuatan dan pencetakan baja, atau pengolahan limbah radioaktif yang berasal dari PLTN. Ketiga, teknologi sebagai pengetahuan untuk membuat atau melakukan sesuatu, seperti contohnya pengetahuan dalam membangun rumah, merakit sepeda motor atau mobil dan sebagainya. Teknologi memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang nomor satu, bertahan hidup. Survival. Teknologi yang digunakan memenuhi kebutuhan pangan, contohnya kapak batu. 2. Mengolah alam. Kultivasi. Teknologi yang digunakan untuk kehidupan di tengah alam dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti membangun rumah. 3. Relasi sosial. Teknologi untuk menunjukkan posisi dan kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, seperti rumah kepala suku di suatu masyarakat adat menerapkan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan rumah anggota suku yang lainnya. 4. Pembebasan diri manusia dari determinisme lingkungan. Contohnya, hasil teknologi berupa moda transportasi dan bangunan vertikal. 5. Idealisasi kehidupan. Teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan yang dicita-citakan. Contoh, gagasan Ville Radius untuk menata perkotaan sesuai yang dicita-citakan. Bab 3. Perpustakaan dan teknologi. Perpustakaan adalah jenis sistem informasi yang menampung proses pengumpulan, pengorganisasian, pelestarian, penyajian, dan berbagi pengetahuan. Perpustakaan telah melayani berbagai tujuan sepanjang sejarah, termasuk pusat informasi, sumber pengetahuan, penelitian, kreasi, dan pelestarian warisan budaya negara. Perpustakaan selain itu juga merupakan suatu ruang-ruangan, bagian bangunan atau bangunan itu sendiri yang diperuntukkan bagi penyimpanan buku-buku dan terbitan lain dalam tatanan tertentu untuk kepentingan pembaca, bukan untuk dijual. Tanpa memahami ciri dan tujuan perpustakaan, sebagian besar orang beranggapan bahwa perpustakaan hanyalah tempat yang penuh dengan tumpukan buku. Masyarakat perlu mewaspadai sejumlah hal, seperti keberadaan satuan kerja, sarana-prasarana, pustakawan, dan pengunjung, serta ketersediaan koleksi. Akibatnya, tergantung pada berapa banyak orang yang mengunjungi perpustakaan. Variabel-variabel ini mungkin berdampak pada perkembangan perpustakaan, karena perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan pengetahuannya. Maka kemajuan perpustakaan merupakan salah satu indikator efektivitas pencapaian sumber pengetahuan. Kata teknologia atau tekno mungkin merupakan sumber dari kata teknologi. Kedua istilah ini berarti pengetahuan dan keahlian. Oleh karena itu, bakat atau sesuatu yang juga dikaitkan dengan ilmu pengetahuan ilmiah yang sering diartikan sebagai teknologi. Istilah teknologi hanya mengacu pada benda fisik, seperti mesin dan peralatan lainnya. Teknologi adalah evolusi perangkat keras dan perangkat lunak. Berdasarkan informasi yang diperoleh sepanjang waktu dan tuntutan basis pengguna saat ini, sebelum teknologi maju, kita harus menyelesaikan tugas dengan tangan, misalnya masih menyiapkan laporan keuangan dan berkorespondensi secara manual. Saat ini, kita memiliki akses terhadap apa yang dikenal dengan teknologi komunikasi, yang memungkinkan kita menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk membuat laporan keuangan dan mengirim pesan singkat atau SMS. Dengan diperkenalkannya internet dan teknologi digital, perpustakaan telah berkembang menjadi pusat informasi mutakhir yang menggunakan berbagai instrumen teknis untuk meningkatkan penawaran mereka. Salah satu perubahan yang signifikan adalah digitalisasi sumber daya perpustakaan. Buku, manuskrip, dan dokumen lainnya telah diserap secara digital oleh banyak perpustakaan dan kini tersedia bagi siapa saja di seluruh dunia melalui internet. Hal ini tidak hanya memperluas basis pengguna perpustakaan dengan memungkinkan akses jarak jauh ke sumber daya, namun juga melindungi artefak yang tak ternilai harganya dari kerusakan fisik. Beberapa contoh bagaimana teknologi memungkinkan akses jutaan buku dan teks secara online, mencakup perpustakaan digital seperti Project Gutenberg dan Google Books. Pengoperasian sekarang lebih efisien karena diperkenalkannya perangkat lunak manajemen perpustakaan, seperti manajemen perpustakaan yang terintegrasi atau ILS, memungkinkan pengguna perpustakaan melacak pinjaman, mengelola koleksi, dan menangani transaksi dengan lebih baik. Tidak hanya ketepatan dan kecepatan peminjaman dan pengembalian barang yang ditingkatkan, namun kerugian material juga berkurang karena penerapan teknologi RFID atau radio frekuensi identifikasi. Perpustakaan kini dapat menawarkan lebih banyak layanan di luar koleksi fisik saja. Karena kemajuan teknologi, ada semakin banyak informasi yang tersedia dengan database online, jurnal elektronik, dan sumber daya multimedia. Pengguna dapat mengakses jurnal ilmiah, artikel penelitian, e-book, dan film dari lokasi manapun dan kapanpun dengan layanan perpustakaan digital ini yang seringkali mencakup semua media tersebut di perangkat mereka sendiri. Perpustakaan telah menggunakan teknologi untuk menciptakan serangkaian inovasi yang menjawab tuntutan kontemporer. Pemanfaatan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR dalam layanan perpustakaan merupakan salah satu kemajuan tersebut. Pengguna kini dapat berinteraksi dan memenamkan diri dalam materi secara lebih maksimal berkat teknologi ini. Pengguna dapat misalnya menavigasi tur virtual perpustakaan yang mengarahkan mereka ke berbagai koleksi dan sumber daya yang ditawarkan atau memeriksa pameran virtual benda-benda bersejarah. Untuk memudahkan akses layanan perpustakaan, perpustakaan juga telah membuat aplikasi mobile. Pengguna dapat memperpanjang jangka waktu peminjaman, mencari dan memesan buku, serta mengakses sumber daya digital langsung dari ponsel cerdas mereka dengan aplikasi ini. Aplikasi ini seringkali memiliki fungsi notifikasi untuk membantu pengguna mengingat tanggal pengembalian mereka. Secara keseluruhan, perpustakaan dan teknologi bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan mudah beradaptasi serta siap menghadapi tantangan baru. Perpustakaan tetap relevan sebagai pusat pembelajaran, komunitas, dan informasi karena mereka terus memanfaatkan terobosan teknologi. Pusat-pusat ini tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan zaman, namun juga mendorong perubahan sosial. Bab 4. Teknologi dalam internet. 4.1. Internet itu merupakan jaringan komputer yang menghubungkan ke website, akademik, atau situs. Sehingga di dalam perpustakaan sangat membutuhkan sekali apa yang dinamakan internet itu. Di dalam perpustakaan terdapat komputer untuk memudahkan pemustaka mengakses informasi yang mereka cari. Namun di balik itu, komputer membutuhkan apa yang dinamakan itu internet. Internet itu merupakan jaringan, bukan aplikasi tertentu, sehingga internet juga membutuhkan aplikasi. Selain menjadi tempat penyimpanan buku, perpustakaan juga membutuhkan internet untuk memperluas dan mempermudah fungsi dalam sebuah perpustakaan. Perpustakaan pada masa kini itu sudah menjadi akses informasi digital dan pendidikan yang dapat diakses dari mana saja bahkan seluruh dunia. Jadi, tujuan dari internet di dalam sebuah perpustakaan itu untuk memperkaya pengalaman dari si usernya, dapat memperluas jangkauan dan dampak si perpustakaan tersebut dalam hal penelitian dan pembelajaran dan juga dapat memberikan efisiensi waktu. 4.2. Internet adalah jaringan komputer global atau global yang sangat besar. yang menghubungkan pengguna komputer di suatu negara dengan negara lain di dunia. Terdapat berbagai sumber informasi dari statis sampai dinamis. Internet menggunakan Internet Protocol Suite untuk menyediakan layanan kepada miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet itu ibaratkan perpustakaan yang besar yang dapat memuat miliaran informasi data yang dapat berupa teks, grafik, audio, atau animasi. Atau bentuk media elektronik. Kehadiran internet dan teknologi informasi di perpustakaan ini sangat berpengaruh sekali, yaitu seperti layanan referensi online. Layanan referensi virtual di perpustakaan menyediakan layanan referensi daring di layanan mana pengguna dapat mengajukan pertanyaan kepada pustakawan melalui email, chat, atau panggilan video. Meningkatkan daya tanggap dan aksesibilitas layanan perpustakaan. Hal ini juga meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan pelanggan. Selanjutnya ada akses digital. Perpustakaan sekarang memiliki katalog online yang memungkinkan pengguna mencari dan mengakses koleksi buku dan sumber daya lainnya dengan mudah dari mana saja, seperti e-book dan jurnal elektronik. Banyak perpustakaan menawarkan pembaca akses ke koleksi buku dan jurnal akademis dalam bentuk elektronik. Ini membuat pembaca dan melakukan penelitian lebih mudah tanpa harus pergi ke perpustakaan fisik. Selanjutnya ada manajemen dan operasional. Sistem manajemen perpustakaan atau ILS dengan bantuan internet, sistem manajemen perpustakaan yang terintegrasi dapat dibangun yang membuat koleksi, distribusi, dan pengendalian data pengguna lebih mudah. Dan pada proses peminjaman dan pengambilan buku juga dapat diotomasikan dengan bantuan teknologi informasi berbasis internet. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunitas. Dengan menggunakan akses internet, perpustakaan dapat berkolaborasi dengan orang lain melalui internet seperti forum, grup diskusi, dan proyek bersama yang melibatkan pengguna dan pustakawan. Selain itu, jaringan antar perpustakaan dapat dibuat melalui internet yang memungkinkan mereka berbagi katalog, informasi, dan sumber daya. Selanjutnya ada preservasi dan digitalisasi. Koleksi bersejarah dan langka yang didigitalkan oleh perpustakaan juga dapat diakses secara global melalui internet. Perpustakaan akademis biasanya itu memiliki repositori digital yang dapat diakses melalui internet yang menyimpan karya ilmiah seperti tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Selanjutnya ada efisiensi operasional. Basis internet ini sangat membantu otomasi proses perpustakaan seperti peminjaman dan pengembalian buku, dan juga memudahkan manajemen koleksi, sirkulasi, dan data pengguna. Perpustakaan pada masa sekarang itu sudah menggunakan teknologi internet sehingga sangat memungkinkan pada proses pengaksesan koleksi digital seperti jurnal online, e-book, serta pada melalui platform online jadi lebih mudah. Internet ini juga sangat memungkinkan perpustakaan untuk mengelola koleksi dan sirkulasi secara efektif dan mendigitalkan koleksi langka dengan bijaksana. Sehingga perpustakaan sekarang ini sudah memenuhi kebutuhan pengguna pada masa sekarang ini dengan menggunakan teknologi internet. Bab 5. Teknologi informasi di perpustakaan. Pada abad 21 yang erat dikaitkan kehadirannya dengan kemajuan teknologi informasi, perpustakaan harus memiliki strategi yang tepat untuk menjadi penyedia informasi yang tidak ditinggalkan pemustaka. Kondisi kehadiran dan perkembangan teknologi informasi yang menjadikan masyarakat informasi cenderung menuntut perpustakaan untuk siap menerima dengan segala kemampuan yang ada. Teknologi informasi telah menjadi fenomena baru di akhir abad ke-20. Perkembangan dan kemajuannya harus diikuti baik oleh perpustakaan maupun pustakawan, sehingga perpustakaan tidak ditinggalkan pemustakanya. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Sedangkan teknologi dalam bidang perpustakaan dibatasi pada teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi. 3 teknologi utama yang mendukung teknologi informasi yang harus diperhatikan. 1. Teknologi pengolahan data. Hal ini berkaitan dengan perekayasaan perangkat keras dan lunak komputer. 2. Teknologi penyimpanan data. Alat penyimpanan data yang merupakan komponen yang sangat penting dan memiliki nilai tinggi. 3. Teknologi komunikasi. Alat untuk menciptakan integrasi data, kecepatan penelusuran dan akses, maka komputer akan disalurkan komunikasi dengan komputer yang lain. Perkembangan dan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali perpustakaan, yaitu membawa perubahan-perubahan pada pelayanan perpustakaan. Kehadiran teknologi informasi tidak bisa lagi dihindari, atau tidak siap kita harus menerima kehadirannya. Alasan mengapa teknologi informasi diterima di perpustakaan. 1. Tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan. 2. Tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama. 3. Kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. 4. Tuntutan terhadap efisiensi waktu. 5. Keragaman informasi yang diterima. 6. Kebutuhan akan ketepatan layanan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ini antara lain ditandai dengan perubahan perilaku dalam pencarian informasi yang berdampak bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang jasa informasi, tak terkecuali perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga yang berfungsi menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi dituntut agar mampu memberdayakan pengetahuan dengan menggali potensi yang dimiliki perpustakaan. Kehadiran teknologi informasi memberikan tawaran kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. Namun tidak semua pekerjaan dapat tergantikan sepenuhnya oleh teknologi informasi. Dasar inilah yang menimbulkan pro dan kontra untuk memanfaatkan teknologi di perpustakaan. Sebagian perpustakaan menerima teknologi sebagai media untuk pengembangan dalam mengelola perpustakaan yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan menyiapkan berbagai perangkat teknologi informasi dan menyiapkan keahlian pustakawan dalam bidang teknologi. Namun di sisi lain, masih adanya rasa kekhawatiran atas kehadiran teknologi informasi yang dirasa menggeser pekerja rutin perpustakaan. Belum tersedia perangkat teknologi, bahkan tidak memiliki sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Seiring dengan kemajuannya teknologi, informasi mengalami perubahan format dalam bentuk digital. Hampir seluruh aspek kehidupan tersentuh oleh digital. Data-data yang dulunya terdapat di batu tulis, pahatan tulang, papirus sampai ke bentuk buku yang menjadi media utama dalam penyimpanan informasi ilmu pengetahuan, kini mulai tergantikan menjadi versi elektronik. Untuk waktu yang sangat lama, buku dan produk tercetak lainnya adalah satu-satunya sumber daya pengetahuan yang dihimpun oleh perpustakaan. Beberapa waktu belakangan ini, dunia teks tiba-tiba mendapat tantangan dari teknologi baru yang menghadirkan teks linear dan teks berkaitan. Tidak hanya gambar mati, tapi gambar hidup dan gambar imajinasi yang seakan-akan hidup. Dari teknologi cetak berkembang ke teknologi analog, lalu teknologi elektronik dan berkembang kemudian ke teknologi digital sampai teknologi multimedia. Seperti diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas layanan dan operasional telah membawa perubahan yang besar di perpustakaan. Hal itu dapat diukur dengan telah diterapkan atau digunakannya teknologi informasi sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan dan perpustakaan digital. Berikut beberapa manfaat teknologi informasi pada perpustakaan. 1. Layanan yang efisien dan efektif. 2. Peningkatan aksesibilitas informasi. 3. Pelestarian koleksi. 4. Peningkatan keterlibatan pengguna. Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan akan memberikan kemudahan dalam memberikan layanan yang berkaitan dengan layanan publik serta layanan penelusuran informasi, sirkulasi, dan referensi. Kemudahan layanan teknis seperti kegiatan pengadaan, pengolahan, penentuan klasifikasi, tajuk subjek, dan katalogisasi. Kemudahan juga dalam memberikan layanan administrasi seperti persuratan, pendataan sarana dan prasarana perpustakaan, serta pelaporan. Bab 6. Teknologi Open Access dan Sistem Otomasi di Perpustakaan. 6.1. Teknologi Open Access. Pada era teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Perpustakaan sebagai institusi penting dalam bidang pendidikan dan penelitian mempunyai peranan penting dalam menyediakan berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber referensi lainnya. Pengelolaan perpustakaan yang efektif sangat penting untuk memastikan pengguna, baik itu mahasiswa, peneliti, atau masyarakat umum memiliki akses yang mudah terhadap sumber informasi tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, perpustakaan kini menawarkan informasi secara digital untuk memudahkan akses bagi masyarakat luas. Salah satu layanan penelusuran informasi yang disediakan adalah jurnal elektronik yang dilayangkan perpustakaan. Namun, biasanya biaya langganannya itu terbilang cukup mahal dan tidak sesuai dengan biaya operasional perpustakaan. serta terkadang terdapat judul-judul yang kurang relevan dengan kebutuhan pemustaka. Untuk mengatasi masalah ini, perpustakaan biasanya menerapkan kebijakan open access terhadap karya-karya yang dihasilkan di perpustakaan, sehingga dapat diakses secara bebas oleh pemustaka tanpa dikenakan biaya. Dan juga open access ini digunakan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. 6.1.1 Pengertian dan sejarah singkat. Open access merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk menyediakan akses bebas ke publikasi ilmiah melalui internet tanpa adanya hambatan seperti biaya berlangganan untuk pembelian. Open access membuat siapa saja bisa mencari, membaca, mendownload, menyalin, mendistribusikan, mencetak, atau menggunakan untuk keperluan apa saja yang tidak melanggar hukum, tanpa terhambat biaya, legalitas, atau hak cipta. Gerakan open access ini bermula pada awal abad ke-21 dengan berbagai deklarasi yang melibatkan berbagai institusi informasi. Terdapat tiga gerakan yang antara lain yaitu, yang pertama itu Budapest Open Access Initiative atau BOI yang disingkat dengan BOI, dideklarasikan pada tanggal 14 Februari tahun 2002. Ini merupakan deklarasi pertama yang mendefinisikan dan mempromosikan gerakan open access. Deklarasi ini bertujuan untuk membuat literatur-literatur atau karya-karya ilmiah peneliti tersedia secara gratis di internet, memungkinkan siapa saja untuk membaca, menyalin, mendistribusikan, mencetak, serta mencari informasi dari publikasi tersebut secara gratis. Yang kedua ada Bethesda Statement on Open Access Publishing pada bulan Juni 2003 yang berisi penguatan prinsip-prinsip dasar dari open access, termasuk definisi open access dan rekomendasi bagi penulis, penerbit, dan penelitian dan lembaga penelitian untuk mendukung publikasi open access yang terbebas dari biaya untuk mengakses dan membaca informasi dari terbitan tersebut. Yang ketiga ada Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities pada bulan Oktober tahun 2003 yang berisi deklarasi untuk memperluas konsep open access ke berbagai disiplin bidang ilmu. 6.1.2 Teknologi open access yang digunakan di perpustakaan. Pada zaman ini, perpustakaan telah mengimplementasikan berbagai teknologi open access untuk memfasilitasi keterbukaan akses terhadap sumber informasi ilmiah untuk para pemustakanya. Berikut ini merupakan teknologi open access yang umum digunakan di perpustakaan, antara lain yang pertama repository institusi. Repository institusi merupakan platform digital yang biasanya digunakan oleh universitas dan lembaga penelitian untuk menyimpan, mengelola, serta menyalurkan karya-karya ilmiah peneliti. Karya-karya ini dapat diakses bebas oleh masyarakat umum tanpa dikenakan biaya atau bisa disebut dengan open access. Teknologi open access yang bisa digunakan seperti DSpace, Apprint, Fedora Commons, dan lain sebagainya. Yang kedua, database jurnal, serta buku yang open access. Ini merupakan platform digital penyedia jurnal ilmiah, buku, dan karya ilmiah lainnya yang bisa diakses dengan secara gratis dan terbuka ke semua sumbernya. Sumber-sumber yang diterbitkan dalam database open access ini dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Teknologi yang biasanya digunakan ini seperti Directory of Open Journals atau DOAJ, Public Knowledge Project atau PKP, HathiTrust, Internet Archive, dan lain sebagainya. Teknologi sistem otomasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di masa ini merupakan bukti nyata dari kebutuhan masyarakat untuk kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi. Perubahan zaman ini membawa efek yang masif terhadap pengelolaan perpustakaan, di mana perpustakaan sebagai penyedia layanan jasa informasi dengan tingkat kebutuhan pengguna yang beragam dan harus dapat memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pengguna. Perkembangan teknologi pun akan memberikan dampak sebagai berikut. 1. Tuntutan terhadap kuantitas dan pelayanan perpustakaan. 2. Tuntutan terhadap akses pengguna. 3. Kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. 4. Tuntutan terhadap keefektivitasan waktu. 5. Keragaman informasi yang tersedia. Pengertian dan sejarah singkat. Teknologi sistem informasi merupakan penggunaan mesin dan perangkat elektronik untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga manual oleh pekerja manusia. Ini melibatkan integrasi berbagai sumber teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, sistem perangkat keras dan lunak ke dalam suatu proses. Tujuan dari otomasi sendiri adalah untuk merampingkan, memudahkan, dan meningkatkan efektivitas serta produktivitas. Untuk otomasi, perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi untuk mengotomasi berbagai kegiatan di perpustakaan seperti pengadaan, pengolahan, sirkulasi, dan administrasi. Tujuan utama otomasi perpustakaan adalah untuk mempercepat dan memudahkan pekerjaan di perpustakaan sambil meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data koleksi. Awal mula istilah otomasi diciptakan pada tahun 1946 di industri otomotif untuk menggambarkan peningkatan penggunaan perangkat otomatis dan kontrol proses produksi. Revolusi industri mempercepat penggunaan teknologi otomasi dengan mesin bertenaga listrik. Pengontrol logika terprogram atau PLC pertama diperkenalkan pada akhir 1960-an. Yang menjadi terobosan dalam mengotomasi proses manufaktur pada 1970-an dan 1980-an, teknologi komputer semakin maju dan dimasukkan ke dalam proses industri. Selanjutnya pada tahun 2000-an terjadi perkembangan signifikan dalam otomasi perpustakaan. Proyek-proyek seperti yang dilakukan oleh OCLC atau Online Computer Library Center memperkenalkan sistem jaringan dan kolaborasi yang meningkatkan akses informasi secara online. Otomasi perpustakaan melibatkan penggunaan perangkat keras dan lunak serta data dan prosedur yang terintegrasi. Sistem ini mencakup layanan seperti Online Public Access Catalog atau OPAC yang dilengkapi dengan fasilitas pencarian dan penyajian informasi. Saat ini, otomasi perpustakaan telah mencakup berbagai teknologi seperti robotika, kecerdasan buatan, dan analitik dasar besar. Sistem ini dapat mengelola tugas-tugas berulang dengan cepat dan akurat, membebaskan staf perpustakaan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks. Teknologi sistem otomasi yang digunakan di perpustakaan. Teknologi sistem otomasi yang digunakan di perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, modul katalogisasi, sirkulasi, dan OPAC. Modul katalogisasi ini digunakan untuk mengelola proses pencatatan dan pengolahan data buku. Modul sirkulasi digunakan untuk mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku. Modul OPAC atau Online Public Access Catalog digunakan untuk memberikan akses publik terhadap katalog perpustakaan secara online. Kedua, perangkat lunak aplikasi. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam otomasi perpustakaan adalah INLIS atau Integrated Library System yang dikembangkan oleh Pusat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta KOHA yang digunakan di berbagai perpustakaan. 3. Sistem integrasi. Sistem otomasi perpustakaan seringkali disebut sistem perpustakaan integrasi atau Integrated Library System karena modul-modulnya telah terintegrasi sehingga dapat bekerja bersama-sama untuk mengotomasi berbagai kegiatan di perpustakaan. Bab 7. Teknologi RFID dalam perpustakaan. Di zaman globalisasi saat ini, kemajuan teknologi semakin cepat. Berbagai bentuk aktivitas kini telah didukung oleh teknologi. Hal tersebut juga berlaku pada teknologi identifikasi objek. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, teknologi identifikasi objek juga telah mengalami berbagai kemajuan. Menurut Vincenzel, disebutkan ada beberapa macam pengidentifikasian objek secara otomatis, dalam kurung auto-ID, antara lain barcode, optical character, recognition, dalam kurung OCR, bibliometric, smart card, dan RFID. Semakin pesatnya kemajuan teknologi, kini teknologi barcode sudah mulai tergantikan dengan adanya teknologi RFID, dalam kurung Radio Frequency Identification. Dengan berkembangnya teknologi pengidentifikasian objek seperti RFID, teknologi ini juga diterapkan dalam dunia perpustakaan. Perpustakaan yang menerapkan teknologi ini bertujuan untuk memudahkan sirkulasi serta untuk mengurusi buku-buku yang berada dalam perpustakaan. Teknologi ini bekerja dengan menggunakan tag RFID tanpa baterai. Itu terdiri dari tag itu sendiri yang berperan sebagai sumber daya, yang memanfaatkan medan magnet dari pembaca RFID. Tag RFID akan memodulasi medan magnet ini, dan tentu saja data yang tepat disimpan di dalamnya dikirimkan kembali kepada reader. Reader mengirimkan data ini melalui kabel ke komputer data host. Proses ini bekerja ketika pembaca memancarkan gelombang elektromagnetik yang diterima oleh antena yang dipasang pada tag RFID. Tag RFID biasanya nomor seri, kemudian mengirimkan gelombang radio kembali ke reader sebagai respons. Penerapan RFID di dalam perpustakaan. Penerapan RFID dalam perpustakaan adalah penambahan teknologi terbaru yang digunakan dalam perpustakaan untuk kombinasi otomatis keamanan dalam pemeliharaan dokumen, baik di dalam perpustakaan atau ketika dokumen di luar perpustakaan. Sistem RFID mulai digunakan di perpustakaan pada akhir tahun 1990-an. Teknologi ini tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi hilangnya koleksi bahan pustaka, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi staf perpustakaan. Penggunaan RFID mempermudah dan mempercepat berbagai proses di perpustakaan, seperti peminjaman, pengembalian, inventarisasi, verifikasi, dan penanganan bahan pustaka di rak koleksi. Dengan kata lain, implementasi RFID di perpustakaan bertujuan untuk melacak dan mengolah koleksi secara lebih efisien, serta meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam pengelolaan dokumen dan bahan pustaka di seluruh area perpustakaan. Hal ini memungkinkan perpustakaan untuk mengelola koleksi mereka dengan lebih baik dan memberikan layanan yang lebih cepat dan efektif kepada pemustaka. Saat ini, RFID telah banyak dikembangkan dalam dunia perpustakaan untuk mempermudah berbagai layanan dan meningkatkan kinerja staf perpustakaan. Teknologi RFID di perpustakaan banyak dimanfaatkan untuk membantu mengatasi permasalahan terkait pengindeksan objek seperti identifikasi bahan pustaka, identifikasi keanggotaan, input data bahan pustaka, peminjaman, dan pengembalian bahan pustaka. Dengan menggunakan RFID, perpustakaan dapat lebih efisien dalam mengelola koleksi dan memberikan layanan yang lebih cepat kepada pemustaka. Kelebihan penerapan teknologi RFID. Penerapan teknologi RFID dalam kurung radio frequency identification di perpustakaan memberikan berbagai kemudahan, seperti meningkatkan pengamanan dan mengefisienkan waktu dalam kegiatan operasional perpustakaan, terutama pada proses sirkulasi dan inventarisasi koleksi bahan pustaka. Lalu, teknologi RFID memiliki kapasitas penyimpanan data yang jauh lebih besar dibandingkan barcode. RFID standar biasanya mampu menyimpan tidak kurang dari 128 bit data, yang artinya dapat mengakomodasi lebih dari 3x10^38 alamat data. Hal ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan barcode yang hanya dapat menyimpan data dalam jumlah terbatas. Kekurangan penerapan teknologi RFID. Meskipun RFID memberi banyak kelebihan bagi keperpustakaan, teknologi ini juga memiliki beberapa kekurangan ketika diterapkan di lingkungan perpustakaan. Salah satunya adalah harga dari komponen-komponen RFID yang masih tergolong mahal. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi perpustakaan dalam mengadopsi teknologi ini secara menyeluruh. Selain itu, ada potensi bahwa tag RFID itu sendiri dapat dibuang atau dilepaskan dari bahan pustaka oleh pengguna yang berniat jahat. Untuk mengatasi masalah ini, perpustakaan harus menempatkan tag RFID di bagian bahan pustaka yang sangat tidak terlihat, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan tag tersebut dirusak atau dilepas.